Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Pelajaran kita tentang al-munada. Tayyib. Kita sudah lewati huruf-huruf nida, yaitu ya, al-hamzah, ai, ayya dan haya. Induknya adalah ya. Kemudian taksim al-munada menjadi lima: al-mufradul alam, an-nakiratul maqsudah. Nah, dan pada pembahasan hukum al-munada dibagi dua: mabni dan mu'rab. Yang mabni adalah dua ini, al-mufradul alam dan an-nakiratul maqsudah, yubnayani ala ma yurfa'ani bihi fi halatil i'rab. Naam. Bisa jadi dhammah, kalau itu mufrad jamak taksir dan jamak annats salim. Bisa jadi mabni ala mada. Baru sampai sini ya. Baru dua ini yang diambil ya. Jadi tiga macam yang lainnya belum kita pelajari hukumnya ya, yaitu an-nakira ghairul maqsuda, al-mudhaf, asy-syabih bil mudhaf. Nah, wa in kana yurfa'ani bil alif. Ya, itu sekarang. Atau sampai mana? ومثال جمع المؤنث طيب ومثال جمع المؤنث السالم ومثال جمع المؤنث السالم قولك يا هندات ويا فتيات. نعم jadi irobnya sama, yaitu ya حرف النداء tentunya mabni wa ala sukun. Kemudian hindatu fatayatu munada. نعم hindatu ini untuk contoh mufrad alam. Sama. Fatayatu contoh untuk apa? Nakirah maqsudah. Dua-duanya mabni ala dhamm. Naam. Fi mahalli nasbin. Naam. Yani sebagai maf'ulun bih. Al-aslu fi nida' madha? Jadi ya hindatu asluhu mada? Ada'u hindat. Nah, ada'u hindatin, ada'u fatayatin. Falmunada fi jami'i hadhihi al-amthilati. Falmunada fi jami'i hadhihi al-amthilati. Maka al-munada pada seluruh contoh-contoh ini mabniyun ala dhammi. Mabniyun ala dhammi. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Li'anna al-asla, ini penjelasannya di sini, karena sesungguhnya asalnya ada'u zaydan wa rajulan wa nuhan, yani ada'u zaydan, ada'u rajulan, ada'u nuhan wa ila akhirih dan seterusnya. Fa hudhifal fi'lu, maka hudhifal fi'lu fi'il dihapus. Wa huwa ad'u, yaitu fi'il ad'u. Wa nabat anhu ya, dan menggantikan darinya huruf nida ya. Fasara, maka menjadi ya zaidu. Sama. Wa qis 'alaihi ma ba'dahu, dan kias ya, kiaskan atasnya ma ba'dahu, yang datang setelahnya. Semuanya al-aslu adalah madza fi'il ya, kemudian munada itu adalah maf'ulun bihi. Tayyib, yakni ad'u ila akhiri. Kemudian wa in kana yurfa'ani bil alifi niyabatan min dhammah, wa in kana yurfa'ani bil alifi, apabila keduanya dirafa' dengan alif niabatan 'anil dhamma sebagai pengganti dhamma, wa dhalika itu pada al muthanna, isim muthanna, isim muthanna kan dirafa' dengan alif niabatan 'anil dhamma, idzan fa innahuma yubnayani 'alal alifi, maka keduanya ya mabni dengan alif. Nah, dua yang dimaksud ini dua-duanya musanna, yaitu apa? Satu mufrad alam, satu nakirah maksud. Arahkan ke sana. Nah, contohnya yang pertama ya Zaidani, ini untuk mufrad alam musanna, wa ya rajulan untuk nakira maqsuda. Tamam. Fal musanna fi hadaini al mithalain, maka musanna pada dua contoh ini mabniyun 'ala al alifi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Al aslu madha? Ad'u Zaidaini, ad'u rajulaini. Tamam. Al-i'rab ya Zaidani عندما يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الاعراب وزيداني منادى مفرد مبني على الالف في محل نصب مفعول به نعم يا رجلان ya harfu nidain tak setelahnya antum sama latihan in bab ta'wid ala al-i'rab ya harfu nida mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab rajulani munada mabni Rajulani. Munada. Nah, jenisnya apa? Mabniyun. Nakira. Mufrad. Baik, mabni ala madha? Mabniyun ala al-alifi. Mabniyun ala al-alifi fi mahali nasbin maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nah, ini contoh untuk nakira apa? Nakira mufrad. Nakira? Mufrad. Mufrad? Ada nakira mufrad? Maksudah. Nakira? Maksudah. Yang mabni ada berapa? Ada dua. Dua. Yaitu yang pertama apa? Mufrad alam. Mufrad alam. Contohnya, ya Zaidan ini mufrad alam. Kemudian nakira maksudah. Ini. Hah? Baik. Wa in kana yurfa'ani bil wawi, apabila keduanya dirafa' dengan waw niabatan 'anil dhammah pengganti dhammah, wa dhalika jam'ul mudzakkaris salim, itu adalah jam' mudzakkar salim. Fa innahuma, maka keduanya jam' mudzakkar salim itu baik mufrad alam atau nakirah maqsudah, keduanya yubnayani 'alal wawi nahu ya zaiduna. Ini untuk contoh mufrad alam jam' mudzakkar salim. Wa ya muslimuna untuk contoh nakirah maqsudah jam' mudzakkar salim. Fal jam'u fi hadainil mithalain mabniun 'ala al-wawi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Tamam? Al-i'rab ya zaiduna ya harfu nidain mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab zaiduna munada mufrad mabniun ala al-wawi fi mahalli nasbin maf'ulun bih ba'da ya muslimuna. Ya harfu, ya harfu nida'in mabniun. Undur ilayya. Mabniun ala sukun. La mahalla lahu min i'rab. Muslimuna. Munada. Mufrad nakira maksuda. Nakira maksuda. Di fi mahalli nas. Mabniun ala al-wawi. Fi mahalinas bin maf'ulun bih. Baik. Selesai ya. Jadi untuk al-mufrad alam dan nakir maksudah sudah tuntas. Wa amman nakira ghairul maksudati. Adapun nakira ghairul maksudah wal mudafu wasyabihu bil mudafi fahukmuha an-nasbu wujuban. Fahukmuha an-nasbu wujuban. Hukumnya dinasab secara wajib. طيب فمثال النكرة غير المقصودة contoh نكرة غير المقصودة قول الأعمى ucapan orang buta memanggil seseorang dia buta ya dia buta butuh orang yang membimbing jalannya. Dia manggil. Siapa yang bisa membantu dia? Kira-kira bisa maksudah enggak? Orang enggak bisa karena dia enggak melihat kan? Mesti nakirah. Pokoknya manggil siapa saja. Ya rojulan. Ya ini laki-laki siapa saja yang ada. Nah jadi tidak ada yang dituju karena dia tidak melihat. Nah. Khud biadi. Ya rojulan. Khud biadi. Wahai pria. Nah. Khud biyadi. Ambillah tanganku. Nah. Ambillah tanganku. Jadi minta supaya dibimbing jalannya. Karena buta. Kasihan ya. Ayyub. Nah. Wa mithalul mudhafi qawluk. Contal mudhaf. Ucapanmu. Ya taliba. Oh, kok dikasih fasil? Salah penempatan fasilnya. Harusnya setelah al-ilm. Ya talib al-ilmi, baru fasil. Yani koma. Ijtahid. Harusnya gitu pemisahannya. Ya talib al-ilmi, wahai penuntut ilmu. Ijtahid. Bersungguh-sungguhlah. Wa nahu. Ya Aba Zaidin. Wa qawluhu ta'ala. Ya ahlal kitabi. ومثال الشبيه بالمضاف مع ما تقدم contoh الشبيه بالمضاف bersama contoh yang telah lewat. Contoh yang telah lewat yang dimaksud apa? Ya. Contoh yang telah lewat sebelumnya di sana di pembahasan awal. Sana contohnya apa? Ya hasanan wajhuhu. Ya. Dan yang lainnya. Nah. Qauluk. Ya ragiban fil ilmi tasabbar. Ya ragiban fil ilmi. Wahai orang yang suka pada ilmu. Tasabbar. Tasabbar, sabarkanlah dirimu. Ya. Apa syabih bil mudhaf? Di sana sudah kita lewati pada taksim al-munada ya. Taksim al-munada khawas aqsam dijelaskan sabil mudhaf huwa mattasala bihi syai'un min tamami makna, yaitu bersambung dengannya sesuatu yang merupakan penyempurna maknanya. Nah. Ya, nanti kita merujuk kembali di situ. Kita baca dulu penjelasan hukumnya di bawah. Fal munada fi jami'i hadhihi al-amthilati, maka munada pada seluruh contoh-contoh ini mansubun wujuban. Mansubun wujuban, dinasab secara wajib. Li'annahu nakiratun ghairu maqsudatin, karena sesungguhnya dia ada nakirah ghairu maqsudah, au mudhafun au syabihun bil mudhaf. Wa alamatu nasbihi al-fathatul zahiratu ala akhirihi ma'ada Aba Zaidin. Ma'ada Aba Zaidin, selain Aba Zaid. Fa inna alamata nasbihi al-alifu niabatan anil fathah li'annahu minal asma'il khamsah. Coba. Jadi semuanya katanya i'rabnya alamat nasbihi al-fathah dhahirah. Nah, coba kita lihat ya rajulan, nah, dengan fathah dhahirah. Ya taliban ilmi taliba, ayo al-fathah dhahirah. Tamam. Ya ahlal kitabi ahla, al-fathah dhahirah. Ya ragiban fil ilmi, tasabbar, ini ragiban, ini alamat fathah, alamat nasbihi al-fathah dhahirah. Ya ma ada selain Aba Zaidin, kecuali Aba Zaid. Fa inna alamata nasbihi al-alifu ya Aba Zaidin, ya Aba Zaidin, nah, itu alamata nasbihi mada al-alif niabatan anil fathah. Limada? Li'annahu min al-asma'il khamsah. Ya, ingat al-asma'il khamsah. Tayyib. Wa innama khassastuhu bidzikri, hanyalah sesungguhnya aku mengkhususkannya dengan penyebutan. Kenapa? Li'anna kathiran, karena sesungguhnya banyak minat tullabi, dari para pelajar penuntut ilm, yukhti'una, mereka salah. Fit talaffuzi bihi, dalam melafadzkan al-asma'ul khamsah. Fayaqulun, maka mereka mengatakan ya Abu Zaidin. Hah? Ya Abu Zaidin. Atau mengatakan ya Abi Zaidin. Tayyib, wallahul muwaffiq. Hanya Allah yang beri taufik. Jadi makanya dikhususkan oleh beliau ya penyebutannya. Naam. Aba ya Aba Zaidin, yakni alamat nasbil al-alif niyabat alif. Karena ini min asma'il khamsah. Tamam. Ini penjelasan syari hadahullah. Naam. Berarti kita i'rab dulu nih. Untuk an-nakirah ghairul maqsudah. Naam. Ini ya rajulan khud biyadi. Ya. Mulai yang sana dulu, buka kembali contoh taksim al-munah dari sana, itu kan sudah kita lewati tapi belum di i'rab. Sampai kita pelajari hukumnya. Nah, sekarang waktunya mengi'rab. Ya ghafilan tanabbah. Kemudian ya jahilan ta'allam. Nah, baru kemudian ini. Ya jahilan ya jahilan ta'allam, kemudian ya rajulan khud biyadi. Naam. Fadhal. Ya ghafilan tanabbah. Kembali ke sana, ke bagi pembahasan awal. Ya ghafilan tanabbah. Gampang ini, antum irab saja satu-satu nanti ketemu. Fadhal. Ya harfun nida. Aywa. Ghafilan munada mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Na'am. Wa tanabbah fi'lu amrin mubniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Tayyib. Mansubun ala ma'a? Ala annahu مفعول به لأن الأصل أدعو غافلا. نعم sama dengan yang sebelumnya bahasanya. Jadi al-asl ad'u ila akhirih. Nah. Sama fi'ilnya mahdhuf diganti harfun nida. Nah. Tanabbah sudah di'rab tanabbah. Fi'lu sudah di'rab tadi. Betul. Khairan insyaallah. Ya jahilan ta'allam. Sama i'rabnya ini ya. Ya jahilan persis ya ghafilan. Tanabbah persis ta'allam. Tapi yang sana saja. Ya apa? Ini ya. Ya rajulan khud biyadi. Ada bedanya sedikit. Ada tambahan jar majrur. Ya harfun nida rajulan munada mansubun wa alamat nasbihin al fathatu dhahiratu ala akhiri khudh fi'l amr mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta biyadi alba alba harfu jarrin ambilu nada kasri dalam hal lalu min al-i'rab. Jadi majrurun bi harfi jar wa alamat jar al-kasratu dhahiratu ala akhiri wa huwa mudhaf al-kasrat dhahir ala akhiri kasratul muqaddar ala ma qabla ya al-mutakallim. Ada dua i'rab ya, ada dua pendapatnya. Masih ingat di mana kita pernah melewati? Di mana? Ingat enggak? Di pelajaran apa pernah kita lewati? Ada juga yang menganggap ini kasrah dhahir. Di mana? Pelajaran apa? Di usul lughah. Nah. Jadi memang ada yang beranggapan itu kasrah dhahir. Nah. Yang lainnya mengatakan apa? Muqaddarah mana min dhuhurnya? Shigalul mahalli bi harakatil munasabah karena mudhaf ilainya ya mutakallim. Naam. Wal ya dhamir muttasil. Mabniun ala sukun fi mahalli jarri bil mudhaf. Mudhafun ilai. Naam. Wal jar majrur? Jar wal majrur mutaalliq min fi'l. Bil fi'li. Baik. Sekarang kita lihat al-mudhaf. I'rab al-mudhaf. Ya talibal ilmi. Di sana contohnya apa di sana? Ya Abdullah. Gampang ini. Ya Abdullah gampang ya. Yani Abdullah ini munada mudhaf. منصوب علامة نصب الفتح ظاهر الآخر وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالمضاف طيب يا حسن الوجه يا سامع يا حسن الوجه ربنا سامع يا طيب ابتدي سنة جاء يا طالب العلم اجتهد تفضل Ya talibal ilmi ijtahid ya harfu nida'in taliba munada mudhaf munada mudhafun mansubun bi fi'lin mahdhufin takdirhu wujuban takdirhu ad'u naba'an harfun nida takdirhu ad'u baik Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi wa huwa mudafun al-ilmi mudafun ilaihi majrurun bil mudaf wa alamatu jarhi al-kasratu zahiratu ala akhirihi ijtahid fi'lu amrin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Baik. Ketika ada yang mengi'rab, kemudian ada yang keliru dan anda sendiri ghairu mutanabbih, antum ingatkan kalau ada yang terkadang barangkali anda terlewat. Ya? Paham ya? Karena itu masuk di rekaman itu. Kalau tidak diperbaiki salah terus di situ. Nah, barangkali anak kurang perhatian terus lawaham terlewat. Nah, yang sadar harus ingatkan supaya dibenarkan. Fadhil. Sudah tadi ya, ya talibul ilmi ijtahid. Kemudian ya Aba Zaid. Nah. Ini Aba ini tadi ada tambih di syarah ya. Nah. Ya. Ya Aba Zaidin. Harfun nida. Ya harfun nida. Aba munada mudhafun mansubun bi fi'lin mahdhufin. Wujuban naba anhu. Harfun nida taqdiruhu ad'u wa alamat nasb. Wa alamat nasbi al-alif. Al-alif niyabatan 'anil fathah. Li'annahu min al-asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf. Wa Zaidin mudhafun ilayhi majrurun bil mudhaf wa alamat jarri al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Nah, ya ahlal kitab, ringan ini, irobnya sama ya. Hah? Itu Abdurrahman yang setelahnya. Hah? Yang syabibil mudhaf. Coba kita kembali ke sana, ke taksim. Ada penjelasan di sana, kita merojai dulu. Asyabibil mudhaf, wahumat tasolabi syai'un min tamami makna, ya, yang bersambung dengan sesuatu yang merupakan penyempurna maknanya. Berarti kan sawa'un kana marfu'an bi, ya, syai, sesuatu yang bersambung dengannya yang merupakan penyempurna maknanya itu boleh jadi dia marfu' dengannya. Ya. Contoh, ya hasanan wajhuhu. Nah, munadanya kan hasanan. Kemudian yang syai' alladhi tasala bihi adalah wajhu dan di sini marfu'. Marfu'un bihi berarti yang marfu' wajhu adalah hasanan. Kan begitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena hasanan ya'mal 'amal al-fi'il. Naam. Baik, ini di i'rab ya. Sifat musyabbah ini. Fadhal, ya hasanan wajhu. Fadhal. Ya harfun nida mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Hasanan munada mansubun wa alamat nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Wa huwa sifatun musyabbahun ta'malu 'amal fi'li. Wajhuhu fa'ilun marfu'un bihasanan wa alamatu rafihi dhammatu zahiratu 'ala akhirih wa huwa mudhaf wal ha mudhafun ilayhi dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin bil mudhaf mudhafun ilayhi. Tadi antum mengi'rab hasanan munada kurang lengkap, butuh dilengkapi. Munada apa? Mansubun bil fi'li mahzuf. Munada sebut dulu jenisnya. Munada syabihun. Syabihun bil mudhaf. Aywa, mansubun. Mansubun bi fi'lin mahzuf. Wujuban. Takdiruhu. Naba anhu harfun nida. Takdiruhu. Ad'u. Ya, baru kemudian alamat nasbi al fathah sudah ya. Kemudian wajhu. Tadi di i'rab. Wajhu. Fa'iluhu. Fa'il, na'am. Sifat musyabbaha ya'mal amal fi'il. Na'am. Di sini marfu fa'il itu wajhu. Nah. Jadi era begitu tadi ya. Fa'ilun marfu'un bi bil fi'li. Fa'ilun marfu'un. Nah, coba di Arab yang bagus sepertinya. Wajhu fa'ilun. Fa'ilun marfu'un bi hasanan. Iya, wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf wal ha dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin bil mudhaf Nah, begitu ya. Wahai orang yang bagus wajahnya, jadi wajah ini fa'il hasanan. Nah, kemudian aw mansuban bi, atau dia dinasab dengannya, yang bersambung dengannya itu dinasab olehnya. Nahu ya fahiman darsahu. Nah, di sini kita lihat fahiman munadanya syabibil mudhaf, kemudian darsa ini dinasab olehnya. Ya, dinasab olehnya. Tamam? I'rab ini tamam? Muhammad, تفضل. أسرعوا تفضل يا يا فاهما درسه يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب فاهما منادى شبيه بالمضاف منصوب بفعل منصوب بفعل محذوف وجوبا نبع عنه حرف النداء تقديره أدعو وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره فاهما وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت درس اسم منصوب بفهما بفاهما اسم منصوب بفاهما وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. Kenapa mansub atau tidak sebut kedudukannya? Wadarsa mansubun ala madha? Mansubun ala annahu maf'ulun bih. Nah, ini maf'ulun bih mansubun bifahiman. Tayyib. Wa huwa mudhaf? Wa huwa mudhafun. Wal ha'u mudhafun ilayh. Dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Tayyib. Tadi itu fahiman, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiru anta, karena dia dipanggil ya. Ya fa fahiman, jadi anta gitu kan? Ya fahiman darsa, wahai. Kalau memanggil itu kan mukhatab, yang dipanggil mukhatab. Jadi dhamir mustatir fihi fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru anta. Kemudian aw majruran bih, atau dijar dengannya, yaitu ya rahiman bil ibad, artinya ada harfu jar yang masuk ke isi yang majrur itu, dan jar majrur itu yang muta'alliq dengannya. Ya rahiman bil ibad. Fadhal Farid. Ya harfu nida mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Rahiman munada syabihun bil mudhaf منصوب بفعل محذوف وجوبا نابع عنه حرف النداء تقديره أدعو وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ورحيما صفة مشبهة تعمل عمل الفعل وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب العبادي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره والجار والمجرور متعلق برحيما. إذن ما بقي إلى الأخير يا راغبا في العلم تصبر. فضل raghiban fil ilmi sabab. Ya harfun nida mabni ala sukun ya mahala min al i'rab raghiban munada syabih bil mudaf mansubun bi fi'lin mahzufin wujuban naban harfun nida takdiruhu ad'u alamat nasbihi al fathatu zahiratu ala akhirihi. Raghiban ismu fa'il tak ya'malu amal ilm ya'malu amal al-fi'li wa fa'iluhu dumirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta fil ilmi fi harfu jarin mabni ala sukun la mahala lahu min al-i'rab ilmi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu ala akhirihi wal jar wal majrur mutaalliqun bi raghi bi raghiban. Tasabbar fil amrin mabni ala sukun la mahala lahu min al-i'rab wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Anta maskum maskum tilak subhanallah. Na'khud al-akhir, nakhtim ad-dars bih. Tambihun, ringan ini, hanya tambih. Peringatan, qalu musannif, ucapan al-musannif, fayubnayani ala dhommi min ghairi tanwin. Lihat matan, pada hukum al-munada, fa'ammal mufradul alam wa nakiratul maqsudatu, fayubnayani ala dhommi min ghairi tanwin. Keduanya, mabni di atas dhomma, tanpa tanwin. Nah, ungkapan ini, ya, ada kekurangannya. La yashmalu, tidak mencakup al-alifa wal-wawa fil musanna wal-jam'i. Ya. Jadi kalau hanya dikatakan mabni ala dhom, berarti al-alif. Yani mabni ala al-alif, mabni ala al-wawa fil musanna wal-jam'i tidak masuk jadinya. Ya kan? Nah. Padahal pada syarah telah kita lewati, ada rincian itu. Yang mabni ala dhom adalah al-mufrad, jamak taksir dan jamak al-mu'annath salim. Sedangkan al-musanna, ya, na'am mabniun ala al-alif. Kemudian jamak mudzakkar salim mabniun ala mada? Ala al-wawi, ya kan? Nah, jadi ini ungkapannya al-mu'allif ada kekurangannya, makanya ditambih di sini. Falau qala, sekiranya dia berkata, ala ma yurfa'ani bihi, ini ungkapan yang lengkap. Ala ma yurfa'ani, yani fayubnayani ala ma yurfa'ani bihi, keduanya dimabnikan di atas apa yang keduanya dirofa' dengannya. Lakana awla, sungguh itu lebih tepat. Kalau pakai ungkapan ini. Liyashmala, ya, liyashmala agar meliputi ma taqaddama seluruh apa yang telah lewat. Masuk juga dalam al-musanna dan jama' tadi. Mabni ala al-alif dan al-wawu itu. Lakin, akan tetapi, nah ini i'tidar namanya. I'tidar, yakni upaya untuk memberi uzur kepada al-musannif atas kekurangan ungkapan itu. Lakin, qad ujiba, akan tetapi, mungkin saja dijawab, anhu, dijawab sebagai pembelaan atasnya, bi annahu arada, bahwa sesungguhnya beliau al-musannif menginginkan bidom dengan kata dom ma yashmaluni naibahu aidon, tanda lain yang mencakup naibahu, ma yashmalu yang mencakup naibahu penggantinya aidon juga. Jadi dia menyingkat alat dom, tapi maksudnya dom dan naibnya, karena alif pada musanna niabatan ani niddomma, wawu pada jam mudzakkar salim niabatan ani niddomma, ya kan? Masya Allah ini. Nah, kalau dijawab dengan ini, terbela ini al-musannif. Nah, baik. Tapi yang lebih mudah difahami dan lebih mudah diingat kalau dibahasakan ala ma yurfa'ani bihi. Nah, wa qawluhu min ghairi tanwinin, tanpa tanwin. Jadi fayubnayani ala dhommi min ghairi tanwin, la hajata ilaih. Kalimat ini la hajata ilaih, tidak dibutuhkan. Kalimat ini tidak dibutuhkan. Kenapa? li'anna minal ma'lumi, karena sesungguhnya merupakan hal yang telah diketahui, anna kulla mabniyin, bahwa sesungguhnya setiap mabni ala dhammi, di atas dhamma, la yunawwanu, tentunya tidak ditanwin. Ini sudah diketahui, maklum sudah. Jika mabni ala dhamm tentunya tidak ditanwin. Nah, berarti tidak butuh. Illa, ada pembelaan lagi nih. Illa an yuqala, kecuali jika dikatakan, innama dzakarahu, hanyalah sesungguhnya al-musannif menyebutkan kalimat itu litawdih, dalam rangka memperjelas. Terbela lagi di sini. Nah, dalam rangka memperjelas. Supaya lebih jelas, meskipun sudah diketahui bahwa tidak ditanwin, tapi supaya lebih jelas disebut juga oleh beliau. Nah, ya. Itu upaya bagaimana supaya seorang musannif, ya, yang mumpuni di bidang itu diberi pembelaan-pembelaan, diberi lihat sisi-sisi yang mungkin dia maksud, karena ini musannifnya bukan sembarangan, ini ahli nahwu gitu. Nah, jadi seakan kita mengatakan sebenarnya tidak butuh ini. Tapi jika maksudnya dalam rangka memperjelas, enggak masalah. Yang namanya juga pemula, segalanya butuh diperjelas gitu. Nah. Khairan insyaallah. Naktafi dzalika. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Subhanallah.